أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ويُنذِرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وربك الغني ذو الرحمة شاء صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bersama telah mengkaji tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi hari demi hari. Semoga kajian ini dapat memberikan manfaat bagi diri kita dan mencerahkan kehidupan kita sehingga kita lebih akrab dan lebih dekat lagi dengan kalam-kalam ilahi. Para pendengar rahimakumullah, hari ini kita telah sampai kepada surah An-Nisa ayat ke-55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu wa kafa bi jahannam sa'ira. Maka di antara mereka, yaitu orang-orang yang dengki tadi, ada orang-orang yang beriman kepadanya, dan di antara mereka ada orang-orang yang menghalangi manusia beriman kepadanya, dan cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang menyala-nyala apinya. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini merupakan sambungan daripada ayat 54 yang telah kita kaji pada pertemuan yang lalu, bahwa orang-orang di antara orang-orang Yahudi, ada di antara mereka yang beriman kepada kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul, baik itu kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, dan kita ketahui bahwa yang diturunkan kepada Ibrahim itu adalah suhuf Ibrahim, dan begitu juga kepada Nabi Musa alaihi salam, dan mereka mengimaninya. Ada yang beriman di antara mereka, dan itu juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat yang lain, bahwa di antara orang-orang Yahudi itu ada yang beriman. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, mungkin inilah yang dimaksud beberapa orang sahabat dari kalangan orang-orang Yahudi yang tadinya aslinya adalah orang Yahudi, kemudian beriman kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka adalah Abdullah bin Salam, Ka'ab al-Ahbar, Wahab bin Munabbih, dan beberapa sahabat yang lainnya yang mereka itu termasuk tokoh-tokoh daripada orang-orang Yahudi. Namun di antara mereka, wa minhum man sadda'an, dan sebahagian mereka ada pula yang menjadi penghalang daripada penyebaran dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita lihat dari kalangan orang-orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah, yang mereka itu mengingkari perjanjian dengan Rasulullah SAW. Bahkan beberapa kali mereka berusaha untuk membunuh Rasulullah SAW. Mereka pernah membuat jebakan, ya, agar Rasulullah SAW terperosok dalam jebakan itu, dan mereka berusaha untuk membunuhnya. Bahkan di dalam perang Uhud, perang Khandaq, dan perang Khaybar, mereka ikut turut membantu musyrik Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, untuk menyerbu umat Islam yang ada di kota Madinah ketika itu. Jadi wa minhum man sadda'an, di antara mereka ada yang menghalang-halangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itulah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini, wa kafa bi jahannam sa'ira, cukuplah bagi mereka neraka jahannam yang menyala-nyala apinya. Jadi ini penjelasan neraka jahannam ini, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwa kalau mereka sudah berbuat seperti itu, yaitu mereka memiliki sifat hasud, sikap cinta berlebihan kepada dunia, iri dan dengki kepada orang-orang yang beriman, dan menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berhak untuk mendapatkan neraka jahannam, di mana neraka jahannam itu tidak dapat kita bayangkan betapa pedih siksaannya. Sebab di dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa seringan-ringan azab di dalam neraka itu adalah orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sepatu terbuat dari bara api, yang apabila dia pergunakan atau dia pakai sepatu itu tadi, maka menggelegaklah otak yang ada di kepalanya. Itu adalah seringan-ringan siksaan. Dan tentu kalau di sini disebutkan dengan neraka jahanam, maka tentu siksaan itu tidak dapat kita bayangkan betapa beratnya siksaan itu. Baiklah para pendengar rahimakumullah, untuk menjabarkan lebih jauh daripada ayat ini, di studio telah hadir para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar yang sudah tidak asing lagi, Ustaz Fajrul dan Ustaz Perdana. Tafadhal Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Ardiansah. Bahwasanya ayat ini menjelaskan tentang bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh umat-umat terdahulu sebelum masa Rasulullah SAW di dalam mereka menyikapi ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasulnya. Ternyata tidak semuanya menerima, dan ternyata juga tidak semuanya kufur. Ada sebahagian di antara mereka yang mau menerima ajaran rasulnya, dan sebahagian lagi malah menolak, dan lebih daripada itu berusaha untuk menghalang-halanginya. Ini adalah kejadian pada umat-umat terdahulu sebelum masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ini adalah sebuah sunnatullah yang Allah berlakukan di dalam perjalanan kehidupan ini. Kebenaran itu mutlak berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan kebenaran itu sudah memberikan gambaran tentang bagaimana enaknya dan bagaimana begitu nikmatnya kebenaran itu kalau diterima dan dapat mewujudkan kemaslahatan di dalam kehidupan manusia. Tapi sayangnya bahwa sekali lagi Allah juga menetapkan sunnatullahnya di dalam kehidupan ini, bahwa ternyata walaupun sudah begitu gambaran baiknya kemaslahatan hidup dari aturan yang Allah berikan, akan tetapi ada saja orang yang tidak mau menerimanya. Oleh karena itu, saya melihatnya ini sebagai sebuah tantangan dakwah bagi kita para umat Islam saat sekarang ini. Jangan pernah merasa terhina apabila pada saat kita menyampaikan dakwah ternyata orang pura-pura tidak tahu. Karena bukan hanya sekarang saja itu terjadi. Sebelum masa-masa sebelumnya pada umat terdahulu juga hal itu pernah terjadi. Nah, yang saya ingin tanyakan ini Ustaz Adi, kira-kira bagaimana cara kiat terbaik bagi kita sebagai seorang muslim untuk menyampaikan ajaran dakwah Allah Subhanahu wa taala ini agar dapat diterima oleh banyak orang dengan baik, dan bagaimana kiatnya agar kita sendiri juga tidak merasa tidak enakan, merasa kesal apabila orang lain menolak ajaran dakwah yang kita sampaikan. Ya, mungkin Syekh Yusuf Al-Qardawi dan para ulama-ulama dari Mesir pernah menuliskan seingat saya beberapa kiat di dalam berdakwah, strategi berdakwah. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa ingatlah, para da'i itu harus menanamkan di dalam diri mereka yang perlu disampaikan, bukan hasil daripada apa yang disampaikan. Iya. Begitu. Jadi seorang dai itu yang penting dia menyampaikan kebenaran. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Seorang dai itu harus yakin kebenaran itu berasal dari Allah dan dia tidak menjadi orang-orang yang ragu-ragu. Begitu. Masalah kemudian manusia mau menerima atau malah sebaliknya mencemoohkan ya, apa yang disampaikan itu merupakan konsekuensi dakwah. Itu merupakan adalah respon dari masyarakat dan itu bukanlah ketentuan yang ada di tangan kita. Itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Qardawi juga menukilkan kisah daripada umat Nabi Nuh alaihi salam. Kita mengetahui bahwa Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. Dari usia beliau yang lebih daripada 1000 tahun. Nah, di dalam riwayat juga disebutkan bahwa di dalam usia beliau yang berdakwah itu 950 tahun, itu hanya beberapa orang saja yang beriman. Nah, pada suatu ketika pengikut Nabi Nuh ini datang ke suatu kampung di mana kampung itu sudah didatangi oleh pengikut Nabi Nuh ini untuk didakwahi beberapa kali. Bukan kedatangan yang pertama, udah untuk yang keberapa kalinya. Sehingga penduduk kampung itu tadi mengatakan kepada pengikut Nabi Nuh yang berdakwah kepada mereka, "Hei pengikut Nabi Nuh, katakan kepada si Nuh, kami tidak akan beriman kepada ajarannya. Sudahlah, sia-sia kalian datang kemari. Balik dan pergilah kalian. Karena apapun yang kalian sampaikan, kami tidak akan beriman kepada ajaran Nabi Nuh." Maka yang menarik adalah apa yang dinyatakan oleh para pengikut Nabi Nuh setelah itu. Maka pengikut Nabi Nuh menjawab, "Wahai penduduk kampung, ketahuilah, kedatangan kami kemari untuk menyampaikan dakwah Nabi Nuh ini bukan agar kalian beriman. Masalah kalian beriman atau tidak itu adalah hidayah dari Allah. Yang terpenting bagi kami, kami menyampaikan agar nanti di padang mahsyar kami sudah memiliki jawaban di hadapan Allah bahwa agama ini telah kami sampaikan. Jadi yang terpenting bagi kita adalah kita sampaikan. Masalah orang mau beriman atau tidak, orang mau memeluknya atau tidak, itu bukanlah urusan kita. Itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga hikmah yang kita sampaikan dengan cara-cara yang mau'izhah hasanah yaitu mengena di hati mereka dan menyentuh dan berkesan, semoga Allah membukakan hatinya. Tapi kalaupun tidak tersentuh, tidak terkesan, apakah kemudian dai itu dikatakan gagal? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis menyatakan ada seorang nabi yang bersama dia rahtun ya, sekitar 40 orang. Ada seorang nabi yang memiliki pengikut hanya beberapa orang. Ada seorang nabi yang hanya dengan pengikutnya satu orang. Bahkan ada seorang nabi yang tidak ada pengikutnya. Dan aku ini kata Rasulullah adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Artinya apa? Kalau seorang nabi saja berdakwah tak ada pengikutnya, apalagi kita ini. Jadi kalau kita ini tak didengarkan penyampaian kita, itu bukanlah suatu aib, bukan berarti suatu kegagalan. Karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu yu'tihi may yasha. Allah berikan kepada siapa saja dia kehendaki. Mungkin Ustaz Fajrul bisa menjelaskan tentang strategi dakwah ini, Ustaz Fajrul. Ya. Memang strategi dakwah ini setiap rasul yang utus pun berbeda-beda. Artinya berbeda-beda manhajnya, juga berbeda teorinya, dan juga berbeda-beda azab yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Untuk masalah dakwah ini memang apabila seorang yang memberikan ceramah ataupun yang memberikan nasihat, kalau melihat seorang itu yang kita berikan nasihat atau siapa saja, ketika dia tidak mengindahkan apa yang kita katakan, janganlah kita merasakan kecewa. Gitu kan, seperti yang sudah disinggung Ustaz Ardiansyah tadi. Dalam arti kata apa? Sungguhnya yang memberikan petunjuk itu bukan kita. Kita hanya menyampaikan pesan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sisi ini juga Rasulullah pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman Allah, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Itulah teguran Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau tidak akan pernah memberikan petunjuk terhadap siapa saja yang engkau sukai, tapi akulah yang memberikan petunjuk, kata Allah. Firman Allah begitulah kepada Rasulullah. Begitu juga dalam ayat yang lain, ketika Rasulullah itu pada sisi, pada suatu saat sangat mengharapkan orang-orang yang diajaknya itu beriman, tapi malah kebalikannya menjauh dari ajaran Rasulullah. Maka juga Allah mengingatkan Rasulnya dengan firman Allah, walasta alaihim bimusaitir, tidak dapat kamu merekrut, menarik mereka semua untuk menjadi beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah dia. Karena, tapi yang paling penting, yang namanya kita sudah melihat gejala seseorang itu, walaupun tidak mengikuti, jangan kita menjauhi seseorang itu. Karena apa? Karena kalau kita jauh dari seseorang itu, nanti orang lain akan mengisi kehidupan dia. Maka kalau orang lain itu sisi buruk lebih banyak, maka dia akan menjadi buruk selamanya. Tapi begini kadang-kadang, yeah, Fajur, yang saya melihat, kalau yang menghalang-halangi dakwah itu berasal dari luar Islam, yeah, maka itu terkadang kita katakan, oh sudah suatu kewajaran, yeah, begitu, karena ini adalah bahagian daripada persaingan misalnya, yeah. Tapi kalau itu terjadi, yang menghalangi itu dari dalam umat Islam itu sendiri, atau meragu-ragukan umat Islam itu sendiri terhadap kitab sucinya, terhadap ajaran agama yang telah disampaikan, yang telah muttafaq alaih, ya, ini bagaimana ini Ustaz Fajrul menurut Ustaz? Apakah ini bisa dikatakan lebih jahat daripada orang-orang kafir itu atau bagaimana? Iya. Memang pada masa Rasulullah itu, kalau kita berhadapan dengan musuh itu sudah jelas. Iya. Tapi yang ini lebih jahat sebetulnya, iya, Ustaz. Artinya lebih jahat, ya, lebih jahat. Dalam arti kata apa? Kita tidak mengetahui siapa yang menjadi musuh kita sebetulnya. Musuh dalam selimut. Lah, musuh dalam selimut jadinya. Jadi itulah yang disebutkan apa Rasulullah pada masa Rasulullah itu, itulah orang-orang munafik. Mereka sholat gitu, tapi sholatnya mereka tidak menunjukkan benar-benar atas dasar perintah Allah dan Rasulnya, karena ingin dilihat orang. Gitu. Jadi ketika dia mengucapkan sesuatu apa gini, orang tidak akan mengatakan, ah dia kan sholat, dia kan sembahyang. Apakah itu betul yang katakannya menghina Rasulullah? Kan pernah terjadi pada masa Rasulullah tersebut. Itulah orang-orang yang paling berbahaya. Itu adalah merupakan tindakan kriminal. Itulah yang perlu kita berantas. Kadang-kadang juga ada fatwa-fatwa ustadz itu yang berseberangan. Berseberangan, contoh kecilnya begini, Ustaz. Ada ustadz mengatakan doa itu tidak perlu banyak-banyak, katanya. Bagaimana menurut ustadz itu kalau begitu? Ya namanya minta harus banyak-banyak lah. Yang minta kan harus banyak-banyak, saya bilang. Ustaz itu salah, saya bilang. Saya belum hatam Quran deh, saya bilang begitu. Karena banyak sekali dalam Al-Quran itu dikatakan, wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wat ad-da'i. Terus wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Begitu. Iya, jadi memang kalau masalah doa itu tadi Ustaz, ya jelas, sedangkan kita memasukkan proposal saja minta sama orang banyak-banyak kita masukkan kan begitu, yeah, ke sini kita masukkan, apalagi kepada Rabbul Alamin, yeah, yang itu pasti akan menjawab segala hajat yang kita mintakan dan kita panjatkan. Baiklah para pendengar rahimakumullah, sungguh menarik kajian kita pada hari ini. Jadi ada beberapa poin yang dapat kita tarik. Yang pertama, bahwa terjadinya hambatan-hambatan dalam dakwah itu merupakan sunnatullah. Maka seorang da'i itu harus menjadi orang yang tahan banting, yang mampu bersabar dan tidak cepat menyerah di dalam dakwahnya. Yang kedua, yang paling ditakuti di dalam tubuh umat Islam itu adalah orang-orang munafik, karena tidak jelas permusuhan yang dia bangun. Oleh karena itu, hati-hati daripada sifat nifaq yang itu bisa saja menyerang siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Orang-orang munafik adalah manusia oportunis yang hanya menggunakan kesempatan untuk kepentingan pribadinya. Dan yang terakhir, ingatlah bahwa ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menghalang-halangi dakwah adalah akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam wal iyadzu billah. Baiklah para pendengar rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Ikutilah terus kajian ini lewat radio yang kita cintai ini pada gelombang 94,3 pada sore dan subuh hari. Semoga hidup kita semakin tercerahkan, dan semoga dengan firman Allah hati kita menjadi lebih tenang. Saya Ardiansah, bersama saya Ustaz Fajrul dan Ustaz Perdana, mohon maaf atas segala kekurangan. Wa syukran ala husni istima'ikum. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.